damai itu indah, spanduk yang tak terbilang. Alangkah manisnya, kata-kata yang luar biasa, alangkah indahnya. Sayang, spanduk bukan fakta. Kata-kata tak segera diikuti kenyataan yang ada. Karena itu sudahlah pada tempatnya. Anda dan saya yang mampu menuliskannya, untuk bertarung mewujudkannya. Sudahlah sepatutnya Anda dan saya yang mampu untuk memikirkan, merumuskan, membicarakan, untuk segera berlomba-lomba melakukan. Damai, ya bukan sekedar satu kata. Damai, ya bukan sekedar sebuah ide. Damai, dia bukan sekedar sebuah janji. Damai, itu bukan karena engkau berkata damai. Itu juga bukan karena engkau ulurkan tangan dan berjabat tangan selalu berkata kita berdamai. Damai bukan itu. Damai menuntut sesuatu yang lebih. Damai adalah sebuah pengakuan dan kesadaran akan kekurangan. Damai adalah sebuah pengakuan dan kesadaran akan keunggulan orang lain dari diri. Damai adalah sebuah keberanian untuk menerima orang lain apa adanya, membuat kita menyatu dalam keunikan diri yang tak perlu diubah. Damai, sebuah pengakuan mendalam, membuat dua menjadi satu, satu dan bersama, indah dalam kebersamaannya. Ya, itulah damai. Oleh karena itu damai tak lagi bisa hanya sekedar sebuah spanduk. Damai tak lagi bisa hanya sekedar sebuah kata, entah di rumah ibadah manapun. Damai tak akan pernah indah kalau dia hanya kata-kata. Tapi entah di hutan manapun, damai akan memberi keteduhan luar biasa, mengundang banyak orang datang ke sana. Karena damai adalah kekuatan dasar yang sangat diperlukan, dirindukan, didambakan oleh semua anak manusia. Untuk damai sudah terlalu banyak biaya dikeluarkan. Hanya sayang orang salah membelanjakan. Untuk damai sudah banyak energi dihabiskan. Hanya sayang orang salah menggunakan. Damai tak seperti itu. Karena yang dibutuhkan damai justru ada di dalam diri. Sebuah pengakuan akan keterbatasan, penerimaan akan keunggulan orang lain dari diri, dan kerelaan untuk menjadi satu, seperti apa yang diajarkan Natal. Damai, damai, damai yang sejati. Semoga Anda dan saya memiliki damai itu. Semoga Anda dan saya berjalan tidur di damai itu. Semoga Anda dan saya berkata, ya, damai itu memang nyata. Bersama saya, Bigman Sirait.